بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله أصحابه أجمعين أما بعد kaum muslimin saudara muslimat rahimani wa rahimakumullah assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah setoyo puji kita njuaken dumateng Allah jalla wa ala ingkang dumugi dalu menika kula panjenengan sami tasih dipun anugerahi nikmat iman, nikmat Islam, lan ugi kesempatan kita sesarengan lenggah wonten ing papan menika. Sak perlu kita sedaya tafaqquh fiddin. Sinau babagan agami ingkang menika sampun dados kewajiban kula panjenengan sedaya. Salawat ugi salam ugi tansah kaunjukaken terlimpah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, garwanipun, putra-putrinipun, keluarginipun, lan para sahabat ugi kaum mukminin ingkang tansah nderek marginipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wonten ing kesempatan dalu menika insyaallah taala wonten setunggal pembahasan ingkang sampun dipun umumaken, pilih pembahasan dalu menika bertemakan bekal menuju kampung akhirat, ngeten napa nggih, atau menuju hari akhirat. Tentunipun ingkang kersa bahas niki nggih tiang-tiang ingkang beriman, ingkang gadahi keimanan, keimanan hari napa akhir. Nek wong sing ora iman hari kiamat nggih ora bakal mikir niku. Tiyang ingkang mboten pitados ora percaya nek wis mati terus urip meneh nggih mboten bakal bahas niku. Ingkang kersa bahas, ingkang semangat nyiapaken sinau nggih namun tiyang-tiyang ingkang beriman. Tiang-tiang ingkang kafir mboten pitados niku. Wonten ing Al-Qur'anul Karim Allah Jalla wa Ala ngendika, "Za'ama alladziina kafaru an la yub'atsu. Qul bala wa rabbi la tub'atsunna tsumma la tunabba'unna bima 'amiltum. Wa dzalika 'ala Allahi yasir." Sak temene wong-wong kang kafir iku ora percaya anane dina kiamat. Wong-wong kafir iku duweni keyakinan menawa wong mati iku ora bakal diuripake meneh. Lan iku tiyang-tiyang ingkang kufur. Allah yub'atsu. Mboten bakal dipun bangkitaken. Qul, katakanlah wahai Nabi, bala wa rabbi, demi Allah, demi Rabbku, kowe kabeh teman-teman bakal dibangkitake. Senajan wis dadi lemah, senajan wis ora ana wujude, Allah subhanahu wa ta'ala bakal membangkitake kowe kabeh, nguripake kowe kabeh. Latum asunna, thumma latunabba'unna. Untuk apa dibangkitkan kembali? Kemudian akan dikabarkan kepada kalian. Dipun paringi ngerti. Rumiyin nalika teng donya, napa kemawon ingkang dipun lampai. Wa dzalika 'alallahi yasir. Lan ingkang kados mekaten, nggih, wonten ing ngarsanipun Allah subhanahu wa ta'ala niku gampil. Nggih, ora angel. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, niku tiang-tiang ingkang beriman. Kula panjenengan sami mboten kaitung wong kang iman, ora kaitung wong Islam menawi mboten pitados ora percaya dina napa akhir. Wonten ing hadis Jibril alaihi salatu wassalam, nalika Jibril panglet kepada Nabi alaihi salatu wassalam, mal iman, iman niku nopo? Lajeng dipun jawab dening Nabi alaihi salatu wassalam, al iman an tu'mina billah, iman iku kowe iman marang Allah, wa malaikatihi lan iman malaikat-malaikate, wa kutubihi iman kitab-kitabe, wa rusulihi lan kowe ngimani rasul-rasule Allah, wal yaumil akhir lan sliramu ngimani dina napa akhir, dina kiamat hari akhirat, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi lan sing kaping 6 sliramu ngimani takdire Allah subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Nah menika kaitung wong kang iman. Mila walhamdulillahi rabbil alamin. Mugi-mugi rawuhipun kula panjenengan sami menika nglampahi salat jamaah lajeng lenggah wonten ing papan menika, mugi-mugi menika termasuk bukti kula panjenengan sami sedaya menika iman dumateng Allah lan hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu ingkang kawula mulyakaken, ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Menawi wonten ingkang panglet, nggih, menawi wonten tiyang ingkang panglet, sing dimaksud iman kepada hari akhir itu apa? Kalau ada yang bertanya, apa yang dimaksud iman kepada hari akhir? Ingkang dipun maksud iman dumateng dinten akhir, iman kepada hari akhir itu maknanipun kula panjenengan sedaya ngimani, mengimani, pitados percaya napa ingkang dipun ngendikaaken Allah wonten ing Al-Qur'anul Karim lan napa ingkang dipun ngendikaaken Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wonten ing hadis-hadisipun. Semua kejadian yang terjadi sejak kematian sampai nanti sesudah. Jadi sing nam ini pun iman kepada hari akhir, ngimani kabeh niki. Berita-berita ini pun Allah wonten ing Al-Quran, berita-berita ini pun Rasul wonten ing hadis terkait dengan kematian. Wong sing mati pripun, lajeng mangkit teng alam bundi barzakh, lajeng mangke dipun bangkitaken, lajeng mangke wonten hisab, lajeng mangke wonten mizan, timbangan napa amalan, lajeng mangke wonten dipun bagi buku-buku napa catetan, lajeng mangke wonten ing dinten kiamat wonten sirat jembatan, wong-wong kabeh kon nglewati napa sirat jembatan, lajeng mangke wonten swarga lan ugi wonten napa neraka. Ah niki sing jenenge iman kepada hari. Kula ambali malih ma'asyiral muslimin. Ingkang dipun maksud hari akhirat, kan kita sedang mempersiapkan untuk menghadapi perjalanan hari apa? Akhir. Ingkang dipun maksud hari akhir, mengimani hari kiamat nggih menika mboten namung ming mengimani makin donya bakal kiamat rusak, hancur niku mboten, mboten ming niku tok. Ananging kula panjenengan sami mengimani sedaya ingkang dipun ngendikaaken dening Rasul wonten ing sabdo-sabdonipun. Napa ingkang pun ngendikaaken Allah Subhanahu wa taala wonten ing Al-Qur'anul Karim, nggih. Sedaya ingkang dipun kabaraken terkait dengan kematian. Awit kematian, nggih. Sing jenenge kematian niku dinten kiamat iku lho panjenengan sami. Makanya dikatakan kiamat wonten kalih, nggih, mboten? Kiamat sughra kali kiamat napa? Kubra. Man mata faqad qamat qiyamatuhu. Wong sing mati berarti wis kiamat. Wonten kiamat sughra inggih menika kula panjenengan sami pejah sedaya. Lan wonten kiamat kubro nggih menika mangke rusakipun alam sedaya. Gunung, langit, bumi kabeh. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakum. Nah niki ingkang dipun maksud iman dumateng hari akhir. Iman kepada kematian lan semua ingkang terjadi sesudah kematian. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Menawi kita bandingaken kehidupan teng donya niki lan kehidupan akhirat mangke niki mboten sagedipun bandingaken. Lamanya, waktunya mboten sagedipun bandingaken. Teng donya niki kula panjenengan sami mboten dangu. Sak lawas-lawase umatipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku umur namung 70 niki umatipun rasul sampun dipun ngendikaken umur umatku iku ya 70 sing punjul saka 70 iku sithik qalil nggih mboten kathah ingkang bablas nggih langkung saking 70 wa billahi taufik pilih ingkang rawuh niki sampun wonten ingkang langkung nggih 70 napa derek wonten nggih. Nah niki termasuke pun sampun luar biasa niki bonuse sampun kata. Nggih. Okay. Ning rata-ratanipun kula panjenengan sami niki umure nggih 70. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setanipun umur 73. Rasulullah. Abu Bakar As-Siddiq umuripun ugi 73. Umar bin Khattab ugi 73. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ki 73. Nah, Utsman bin Affan iki ingkang radi panjang 83. Niki Utsman bin Affan ngantos 83 umuripun. Wa billahi taufiq. Umur ingkang sekedhik menika nggih, sebagian manusia menganggap wis niki swargane nggih niki. Nah, niku wong-wong sing ora beriman kepada hari akhir nggih nganggep pokoknya piye carane neng donya mulia, ngaten. Angger bisa duwe tanah sak tambak kan ngaten nggih. Sak tambak dikuasai kabeh, ngaten. Nek bisa duwe hotel, duwe napa ngaten. Nggih niki wong sing duwe keyakinan teng donya nggih wis teng donya tok bar kuwi ora ana urip. Ananging tiyang ingkang beriman saestu nggadahi keyakinan bilih umur kula panjenengan sami wonten ing donya menika mboten wonten artinipun. Nalika dipun bandingaken dengan kehidupan yang akan datang ingkang mboten wonten napa batasipun. Tidak ada batas. Saestu ma'asyiral muslimin, nek kengetan niki nggih. Kula panjenengan sami niki bersyukur alhamdulillah dipun datosaken tiyang ingkang napa beriman. Napa nggih ora bakal wirang. Nek kula panjenengan sami mboten dipun paringi hidayah dening sinten? Rasa-rasane keyakinane nang donya niku wis pokoke nang donya wis nang donya tok. Ora ana urip sakwise donya. Lah mangke jubule pas mati ngadepi perkara sing abot, ngadepi perkara sing dawa ora ana rampunge. Niki kan perkawis sing kang abot, wirang. Walhamdulillah nalika kula panjenengan sami menika dipun paringi keimanan. Ing Al-Qur'an dipun dawuhi menawi majelis niki napa untuk tafassahu fil majalis dipun luasaken pilih maju malih nggih maju malih iki mbok pilih mangke wonten ingkang nah iki kan wonten ruangan mangke teng mriki nggih nggih ingkang sampun pikantuk lendian nggih lendian mawon nggih tenang mawon nggih niku kan sketsa nggih tau malih ingkang sampun umure swidak ngoten nggih. Niki jane nek wingi-wingi kula wonten lendian iki mantan anu nggih. Tapi mboten napa-napa. Niki rumangsane tasih mantan nom ngoten nggih. Nggih. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nggih. Walhamdulillah Allah Subhanahu wa taala nggih paring kula panjenengan sami hidayah. Niki termasuk jasanipun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga wajib kula panjenengan sami tresnani Rasul alaihi salatu wassalam. Kalau bukan karena Allah, kemudian Rasulullah SAW berdakwah, nggih mboten bakal kula ngertos agama Islam iki. Mboten ngerti iman. Mboten ngerti iman dumateng Allah, mboten ngerti iman dumateng malaikat, ora ngerti iman kepada hari akhir, mboten ngerti. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, perjalanan hari akhir niku dipun awali dengan kematian. Niki awali kematian. Nggih. Saben-saben kula panjenengan sami bakal dipun kagetaken. Kaget. Sebab ingkang naminipun mati niku mboten wonten janjian saderenge. Nggih. Dipun tilpun kados nek napa? Mobil travel kan ditelepon nggih. Pak Enjang jam 10, siap-siap teng griya, wis siap-siap jam 10. Niku mawon kadang ngendhe-ndhe persiapan. Nggih. Kopere ora cepet-cepet disiapake, ngerti-ngerti jam napa 10 kurang 5 menit wis teko napa travel e durung siap, mesti nganu kelabakan jenengan. Nah niki teng donya, nek teng akhirat mboten. Ingkang naminipun pejah kondisi napa kemawon. Tasih lenggah. Nggih, kaget. Tasih wonten aktivitas olahraga sedo. Nggih. Sarean dalu ngeti-ngeti enjange sampun mboten apa menyat. Nggih. Ngombe keselek nggih. Sedo. Angsal bayaran kaget akeh banget. Nggih. Lho, saya setu niku. Nggih. Wonten kejadian ingkang ngertos mboten. Mboten ngertos. Nggih. Nggih. Mboten wonten ingkang ngertos kapan kula panjenengan sami pejah. Prosesnya demikian cepat. Anangin kula panjenengan sami ingkang gesang wong sing urip niki ora ngerti. Mboten ngerti kahanane wong sing napa? Mati. Mboten ngertos. Mboten ngerti kahananipun wong sing mati. Nah, sepindah malih ma'asyiral muslimin, kala wau sampun kita sebat bile sing dimaksud iman dumateng hari akhir, kula panjenengan sami kudu pitados, kudu percaya napa mawon sing dikabarake Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napa sing dingendikake Nabi iman. Dados tiyang ingkang badhe pejah niku. Sakderengipun pejah dipun datangi malaikat, nggih, nek niki wong sing iman, malaikat sing dateng niku malaikat sing cacahe akeh sakadohe pendelengan madal basor, nggih, wajahipun putih. Ka'anna wujuhahum syams. Wajahipun kados srengenge, putih. Niki sanes malaikat maut niki. Sakderengipun malaikat maut napa? Rawuh. Malaikat ingkang kathah menika nggih, ingkang nyenengaken ndadosaken kula kaget lan panjenengan sami kaget. Nggih. Wong turunan kasur nggih, kok ngerti-ngerti wonten napa? Termasuk orang yang mungkin kecelakaan nggih. Jangan dianggap tidak ada proses tadi. Senajan ketinggalipun tabrakan langsung teksek mati nggih. Ananging proses niku sedaya napa wonten. Wajib dipun imani. Napa ingkang dipun ngendikaken Rasul niki mesti wonten. Malaikat ingkang sadaya pendelengan. Nggih. Lajeng malaikat menika mbeta kain kafan saking swarga. Mbeta wangi-wangian saking swarga. Memberi kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Niki tugasipun malaikat niki, malaikat rahmat. Paring kabar gembira. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Sak temene wong-wong kang iman, wong-wong kang ngucapake rabbi Allah, robku iku Allah, iman dumateng Allah, amal soleh lan sak piturutipun nggih, nalika pejah tatanazzalu alaihimul malaika, datang malaikat-malaikat yang banyak. Malaikat menika paring kabar gembira, Allah takhafu, kowe aja wedi, sampean aja wedi menghadapi hari yang panjang. Wala tahzanu, aja sedih wong-wong kang kok tinggalake bojomu, anakmu, ora usah dipikir, aja sedih. Wa abshiru bil jannah, dan berbahagialah dengan surga yang telah Allah janjikan untuk kalian. Sehingga remen wong kang iman niku. Ora wedi, mboten ajrih. Mboten sedih. Sebab piyambakipun bakal mlebet swarganipun sinten? Allah. Allah Jalla wa'ala ingkang mesti luwih apik. Mboten wonten tiyang ingkang pikantuk sesuatu yang lebih baik kok sedih, mboten mungkin. Mboten wonten ingkang sedih. Sehingga wong kang iman rindu untuk berjumpa dengan Allah. Nah, nalika sampun mekaten nembe dateng malaikat napa pencabut nyawa. Lenggah wonten ing samping kepala orang yang beriman. Senajan kula mboten ningali. Sepindah malih niki kabaripun Rasul alaihi salatu wasalam. Di samping orang yang beriman kemudian mengatakan ya ayyatuhan nafsut thayyibah ukhruji ila maghfirati minallah wa ridwan. Hei roh kang bagus. Hei roh kang thayyibah, keluarlah engkau menuju ampunan Allah lan ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Lajeng rohipun tiang ingkang beriman medal kanthi gampil, nggih, gampil medalipun langsung dipun wadahi wonten ing kain kafan saking swarga, dipun paringi wangi-wangian ugi saking swarga, dipun beto munggah dumugi langit ingkang nomor setunggal. Langit niku pitu cacahipun. Wonten ing langit setunggal nyuwun dipun bukakaken lawangipun, dipun buka lawangi. Tekan langit nomor loro dipun buka malih. Ngantos dumugi langit ingkang kaping pitu lawangipun dipun bikak. Dipun hormati, dimulyakake. Saben-saben nglewati malaikat, malaikat padha takon, "Iki rohe sapa? Roh sing bagus, roh sing apik." Lajeng dipun jawab, "Iki rohe Fulan bin Fulan." Dipun sebut asmanipun ingkang bagus. Lajeng Allah Subhanahu wa taala nggih dawuh supados catetan wong niki ditulis di sebuah tempat yang namanya Illiyin. Lajeng roh tiang ingkang beriman diperintahkan dikembalikan lagi ke dalam jasadnya. Jadi balik-malik jasad kali roh ketemu malik. Jasadipun pun teng alam barzah, teng kuburan okay. Lajeng napa rohipun gabung malik. Anangin pun benteng. Sifatipun ora podo. Ora yuk menyat malik niku buat wabillahi taufik. Niki napa ingkang pun ngendikaken dening Rasul alaihi salatu wasalam. Sekedhik kita lajengaken masyarakat muslim. Niki perjalanan panjang. Menawi tiang niki tiang ingkang beriman pertama kali sedo sampun dipun hormati. Sampun dipun hormati dibungkus mohon kalih kain kafan saking swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Langit nomor siji dibuka loro ngantos dumugi nginggil langsung dikembalikan lagi rohnya ke jasad. Sak mangke wonten ing alam barzakh ada kejadian lagi yang wajib kita imani inggih menika fitnah kubur. Napa? Fitnah kubur. Sing jenenge fitnah niku ujian. Ingkang dimaksud ujian inggih menika pertanyaan malaikat mungkar lan malaikat nakir. Niki nggih sing percaya ning wong kang iman. Wong kang iman niku percaya napa ingkang dipun ngendikaken dening Nabi alaihi salatu wasallam. Nggih. Pitados napa ingkang pun ngendikaken dening Allah Subhanahu niki nikmat, ndadosaken ati niki tentrem. Nggih. Nek wong niku wong kang iman insyaallah tentrem atine. Pitados. Nggih. Nek wong sing kufur ora percaya kuwi. Endi ora ana suarane? Azab kubur ora ana suarane utuh. Biasa-biasa saja. Nek wong kang iman mboten. Dateng malaikat mungkar lan nakir. Malaikat niki dipun ngendikaken dening Nabi alaihi salatu wasalam aswadani azraqani. Awake niku ireng gelap. Matanya biru mencorong. Iki malaikat mungkar lan nakir. Sehingga wong-wong ingkang wonten ing alam barzah niki mesti ngadepi. Sopi pripun? Kondisi kula panjenengan sami piyambak wonten ing alam barzah. Ditekani makhluk kalih niki. Mungkar lan nakir. Mbeto godo. Mitrokoh. Alat pukul saking wesi. Tugas saking Allah nang letakkan tiga perkawis. Man robbuka sopo robbu. Wama dinuka. Opo agamamu. Wama nabiyuka lan sopo nabi. Kabeh wong ditakoni. Wabillahi taufik. Kejawi tiang-tiang ingkang diperkecualikan. Wonten tiang-tiang ingkang wonten dipun uji. Contohnipun para nabi lan para rasul, boten dipun tangerti. Wabillahi taufiq. Utawi sebagian para ulama atau diterangkan dening para ulama termasuk lari-lari ingkang pejah sadaringipun napa? Bali. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Menawi tiang niki tiang ingkang beriman bakal jawab pertanyaan Rabbi Allah, Rabb kula Allah. Wa dini Islam, agami kula Islam. Wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lan Nabi kula Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Dipun gampilaken malih perjalanan niki. Lajeng wonten suanten saking langit, an sadaqa abdi, bener jawaban hambaku iki. Lajeng Allah dawuh supados kuburan nipun dipun jembaraken saadohe pendelengan. Madal taso. Dipun terangi, dipadangi kuburan iku. Lan dipun buka lawan menuju swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Nggih niki ugi keyakinan kula panjenengan sami. Menawi swarga niku sampun wonten apa dereng? Sampun wonten. Swarga sudah ada. Rumiyin Nabi Adam alaihi salatu wasalam wonten ing ngendi? Swarga. Sampun wonten swarga niku. Tapi yang ingkang dipun kubur nek niki wong kang iman dibuka akan lawang menuju swarga. Ananging sing pikantuk nikmat namung roh. Rohnya saja jasadé rusak. Jasadé dipangan cacing. Dipangan kewan-kewan dadi lemah kejawi jasadipun para nabi lan rasul utuh. Niki sampun dipun ngendikaken dening Nabi alaihi salatu wassalam, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan bumi untuk memakan jasad para nabi lan rasul. Lan kula yakin jasadipun rasul alaihi salatu wassalam tasih utuh sak menika. Lan terus dipun jagi. Jasadipun Nabi Adam utuh. Nggih. Sedaya para nabi para rasul jasadipun tasih napa? Utuh. Nabi Adam niku inggilipun 300 meter kirang langkung. Nggih. Dipun ngendikaken wonten ing hadis. Nggih. Hadis Bukhari. Nggih. Hadis Bukhari ngendikaken bilih Adam dipun ciptakaken dening Allah watuluhu sittuna dhira'an. Dhuwuripun 70 hasta. Hasta niku sampeyan. Dari ujung jari tengah ngantos napa siku niki satu hasta paling boten setengah napa meter ana swidake nggih pinten-pinten 300 napa meter niku Adam alaihi salatu wasallam lajeng keturunanipun kelong kelong kelong kelong kelong ngantos umatipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kados kula lan jenengan niki umuripun nggih mboten umur para nabi lan rasul rumiyin panjang-panjang sewu tahun lansak itu tipu. Nah umatipun Nabi Muhammad SAW namun pinter sewidak tahun. Niki nggih babagan sing wajib dipun apa imani percaya. Niki ugi dalil nek menungso niku terbatas ilmunya. Satelit niki sing teng dhuwur niki orang ngerti teng pundi Nabi Adam teng pundi. Padahal kasih utuh napa jasadipun. Nabi Nuh alaihi salatu wasalam, Nabi Ibrahim lan nabi lan rasul ingkang cacahipun kathah wonten ing Al-Qur'an dipun sebat para nabi para rasul yang disebut namanya 25 napa rasul. Ananging cacahipun para nabi lan rasul langkung kathah. Dipun sebat wonten ing hadis ingkang sahih cacahipun para nabi lan rasul niku 144.000. 124.000 para nabi lan rasul. Niku hadis ingkang sahih nyebat cacahipun nabi lan rasul. Sebab masing-masing umat wonten rasul, masing-masing umat wonten apa? Rasul. Terkadang satu zaman kalih rasulipun. Contohnipun Nabi Ibrahim satu zaman dengan Nabi Lut alaihi salatu wasallam. Satu zaman. Nabi Musa nggih dengan Nabi sinten? Khadir. Tapi dari Al-Qur'an tidak disebut nama Khadir. Mboten dipun sebat. Wabillahi taufiq. Kembali kepada pembahasan. Ingkang ngraosaken nikmat niku jasad lan roh. Ananging jasad niku mangke rusak dados napa lemah roh niki mlebet swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Nek niku wong kang napa iman. Lajeng nalika piyambakan tiyang ingkang beriman wonten ing alam barzah niki nalika piyambak ujug-ujug tiba-tiba datang seorang yang demikian rupawan nyenengake wajahipun. Nyenengake rupanipun, ngancani. Lajeng dipun tangleti wong kang iman iki takon kowe sapa? wajahmu, rahimu, rahim sing nyenengake. Lajeng dipun jawab, ana amaluka soleh, aku iki amalan solehmu. Jadi amalan soleh niku dipun rubah wujudipun menjadi bentuk manusia. Allahu ala kulli syai'in qadir. Nek wong kang ora beriman niku angel wis. Mosok sih amalan salat kok dadi wong. Amalan zakat kok dadi napa? Wong. Niki urusane jenengan. Sampeyan wong sing mboten napa? Pitados ning kula panjenengan sami. Mugi-mugi termasuk dipun jagi terus dados tiyang ingkang napa? Beriman dumateng Allah. Amin ya rabbal alamin. Niki wong kang iman. Benten kahanane wong-wong kang ora iman. Nalika dipuntang letiman robbuka wa madinuka wa man nabiyuka mboten saged ngambali. Lajeng dipun antem kalih mitrokoh ginaaken napa alat saking wesi menika saengga jerit bengok sak seru-serune semua makhluk mendengar. Kewan sami krungu, kabeh sami krungu illal jin wal ins kejawi menungso lan apa? Jin ora krungu. Niki nggih kudu kita imani. Subhanallah, para sahabat niku luar biasa. Lan kita wajib nyonto para sahabat. Napa kemawon kabar saking Rasul dipun pitadosi percaya. Nalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasih nguburaken jenazah Ansor dipun kubur rampung sadaringipun sami jengkar, sadaringipun sami nilaraken apa? Kuburan. Rasulullah ngendika, "Istaghfiru li akhikum was'alu lahu sabat fa innahu al-an yus'al." Rasulullah ngendika kepada para sahabat, "Ayo kowe kabeh padha njaluk ngapura kanggo wong iki. Minta ampunan, maghfirah kepada Allah untuk orang ini. Was'alu Allaha lahu sabat, lan minta kepada Allah agar dia diberi kekokohan untuk menjawab pertanyaan malaikat mungkar lan nakir. Fa innahu al-an yus'al, sebab saiki dheweke ditakoni malaikat mungkar lan nakir." Para sahabat nalika midhanget langsung nyuwun ngapunten, minta ampun untuk saudaranya, Allah maghfirlahu, Allah maghfirlahu. Dipun dongaaken. Lan pitados menawi tiyang ingkang beriman ditanya oleh malaikat mungkar lan nakir pun sampun. Mekaten ugi nalika Rasul alaihi salatu wasalam sakwijining dinten Rasulullah numpak khimar. Naik khimar, khimar niku atas jaran keledai bersama dengan para sahabat. Lajeng ngelewati kuburan cacahipun nek mboten 6 utawi gangsal beberapa kuburan. Lajeng khimarnya Rasul ini nggih wabah keweden sampai Rasul hampir jatuh ketika itu. Hampir Rasulullah Ajeng Rasulullah tanglet, iki kuburane sopo? Para sahabat ngambali duh Rasulullah, niki kuburane wong-wong musyrikin. Tiang-tiang napa? Musyrik. Sing mboten sami beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajeng Rasulullah ngendika, nek wong-wong kuwi saiki diazab dening Allah Subhanahu wa taala. Iki kewan iki krungu. Ning sahabat mboten napa? Mboten mireng. Mboten midanget. Wabillahi taufiq. Wong kang iman niku pitados percaya. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Sawijining dinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewati kuburan kalih. Wonten ing riwayat Bukhari lan Muslim, marra annabiyyu alaihi salatu wasallam bi qabrain. Nabi alaihi salatu wasallam lewati kuburan kalih. Lajeng Rasul ngendika, "Innahuma la yu'adzabani." Wong loro iki saiki diadab. Para sahabat mboten mireng. Sahabat mboten ningali. Ananging pikantuk kabar saking sinten Nabi alaihi salatu wasallam. Rasul bisa mendengar apa yang sahabat tidak mendengar. Rasul bisa melihat apa yang sahabat tidak melihat. Hal-hal yang kan Rasulullah tampakkan atau Allah tampakkan untuk Nabi. Jadi terkadang Rasul melihat azab. Neraka, surga, nalika Isra Mi'raj Rasul ningali napa? Swarga, ningali napa? Neraka, ningali. Berjumpa dengan para nabi lan Rasul. Kalau kita tidak pernah melihat ning Rasul sampun nate pinanggih senajan ingkang kepanggih roh-rohipun. Nalika Rasulullah sallallahu alaihi dumugi Baitul Maqdis, nalika Isra napa Mi'raj, dumugi Baitul Maqdis Rasulullah ngimami salat sedaya para nabi lan khusyuk, makmum. Sekali lagi, Allah ala kulli syai'in qadir. Loh, kan perusahaan ini sedok. Kok? Ya Allah maha kuasa. Allah maha kuasa. Ngersakan Rasulullah sakit pinanggih dengan para nabi, para rasul. Ngimami para nabi lah rasul. Tiang-tiang ingkang kafir dipun azab dening Allah subhanahu wa ta'ala. Wajib kita imani. Rasul alaihi salatu wasallam melewati kuburan kalih. Lajeng Rasul ngendika wong loro iki diadab Allah Subhanahu wa taala. Niki wong muslim, tiyang kalih niki muslim. Nek wau kuburan 5 6 nika tiyang napa? Musyrik. Kafir. Nek niki wong muslim, niki diadab. Tetes wonten ugi tiyang muslim ingkang dipun napa? Azab. Sebab nglakoni dosa besar. Lajeng Rasul ngendika amma ahaduhuma wong sing nomor 1 diadab Allah Subhanahu wa taala fakana la yastanzihu minal baul sebab nang donya ora ngati-ati babagan nguyuh tipis nggih mboten sewok saged mboten bener anggenipun apa istinja utawi mboten mikir nyiprati napa awak kelambilan sak piturutipun nggih niki mboten sanes sanes babagan sepele niki kaitanipun kali ibadah napa salat. Solatih sakit mboten sah kelambine wonten najis e lak capi turu tipe. Ingkang nomor kalih fakana yamsi bin namimah wong sing nomor loro gaweane nang donya niku namimah mengadu domba. Dalam sebagian riwayat ghibah ngrasani wong. Ngrasani wong niki termasuk dosa napa? Besar. Ampun dipun remehake. Wala yaqtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Ojo pisan-pisan kowe kabeh menghibai saudaramu satu dengan yang lain. Apakah kamu suka kamu makan daging saudaramu yang sudah menjadi bangkai? Nggih, mangan daging sedulur mon mboten doyan nggih. Napa malih terus sampun dadi napa? Nggih, bangkai tambah ora doyan. Mestine nalika kula panjenengan sami badhe ghibah kelingan niki-niki babagan sing nggih menjijikkan. Wa billahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Sampun wonten ingkang adzan nggih. Nggih. Dipun adzan rumiyin. Nggih. Adzan rumiyin make ba'dal batas salat nggih. Kita lajengaken insyaallah taala naktafi bihadzal qadri wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.